jantung di lubuk hati, dalam tetesan air matamu, tangismu itu semua palsu. Kau tinggalkan aku, begitu berat jalan ku tempuh saat kau tak ada di sini.